Nah, asante barakallahu fiik. Ya. Diupayakan untuk terus ya menghafal, mengejar hafalan bagi yang masih jauh tertinggal, karena kita akan tambah terus. Insyaallah darisnya kan nggak terlalu rapat, sepekan cuma dua kali, ya, sepekan cuma dua kali. Satu hari menghafal setengah bait cukup, satu hari menghafal setengah bait itu ya, bukan satu bait, setengah bait satu hari, tapi tiap hari konsisten, insyaallah bisa terkejar. Nah, sekali lagi nanti kalau pelajaran berikutnya belum dihafal, kita belum bisa lanjut. Karena untuk pemahaman tentang mustalah hadis ini butuh untuk dihafal. Kalau tidak dihafal, hanya memahami saja, maka faedahnya tidak bisa didapatkan secara sempurna atau maksimal. Baik, kita sebelum melanjutkan membaca syarah yang berikutnya, baik ke-10 dan seterusnya, kemarin ada yang bertanya tentang hadisul aqiqah yang sempat dibahas oleh Asy-Syarih Syekh Al-Utsaimin di dalam syarahnya, itu ketika memberikan contoh tentang seorang perawi yang tidak meriwayatkan dari perawi di atasnya kecuali satu hadis, yaitu Al-Hasan Al-Basri rahimahullah tidak meriwayatkan hadis dari Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu kecuali satu hadis saja, yaitu hadis Al-Aqiqah. Adapun hadisul Aqiqah yang dimaksud adalah yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah di dalam sunannya, dan juga diriwayatkan selain beliau. Adapun di dalam riwayat Tirmidzi nomor 1522 di dalam Sunan At-Tirmidzi, hadisul Aqiqah. Kita baca sanadnya. Qala Tirmidzi rahimahullahu taala haddatsana Ali ibnu Hujr qala akhbarana Ali ibnu Mushir an Ismail bin Muslim an al-Hasan an Samurah. Jadi sanadnya menyebutkan demikian. Ana ulang, qala Tirmidzi haddatsana Ali bin Hujr qala akhbarana Ali bin Mushir an Ismail bin Muslim an al-Hasan an Samurah. Syaitnya pada Anil Hasan An Samurah. Itu sanadnya. Kemudian qala, berkata Samurah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ghulamu murtahanun bi aqiqatihi. Rasulullah bersabda, seorang anak itu tergadai, murtahanun tergadai bi aqiqatihi, dengan aqiqahnya. Yuzbahu yauma yuzbahu anhu yauma sabiq, disembelih untuknya di hari yang ketujuh. Wa yusamma wa yuhlaqu ra'suhu, diberi nama dan dicukur habis rambutnya. Hadis yang sahih disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Jadi hadis Al-Aqiqah yang dimaksud adalah hadis ini. Ya, hadis yang lafadznya al-ghulamu murtahanun bi aqiqatihi. Setiap anak itu tergadai dengan aqiqahnya. Yuzbahu anhu yawm as-sabiq, disembelih untuknya di hari yang ketujuh. Wa yusamma, diberi nama. Wa yuhlaqu ra'suhu, dan dicukur habis kepalanya. Keterangan tentang bahwasanya hadis aqiqah ini diriwayatkan Al-Hasan, mendengar Al-Hasan mendengar hadis ini dari Samurah, itu disebutkan keterangannya di dalam Sahihul Bukhari. di dalam Sahihul Bukhari nomor hadis 5472. Di dalam Sahihul Bukhari nomor hadis 5472 beliau meriwayatkan dengan sanadnya sampai kepada Habib bin Asy-Syahid An Habib bin Asy-Syahid qala, dari seorang perawi yang bernama Habib Ibnu Syahid, beliau berkata, amarani Ibnu Sirin an as'al al-Hasan. Ibnu Sirin, yaitu Muhammad bin Sirin, seorang tabi'in juga, memerintahkanku, menyuruhku untuk bertanya kepada al-Hasan. Mimman sami'a hadith al-Aqiqah. Dari siapa beliau mendengar hadith Aqiqah. Itu hadith yang dimaksud tadi. Al-Ghulamu murtahanun bi-aqiqatihi ila akhiril hadith. Hadir riwayat Bukhari ini, di dalam Sahih Bukhari, disebutkan keterangan demikian. Bahwasanya Habib Ibnu Syahid diperintahkan oleh Muhammad bin Sirin untuk bertanya kepada Al-Hasan al-Basri. Diperintahkan untuk bertanya tentang apa? Tentang hadithul aqiqah. Dari siapakah Al-Hasan mendengar hadith tersebut? Maka Habib Ibn Syahid mengatakan, fasa'altuhu, maka aku pun bertanya kepada Al-Hasan. Faqala, maka beliau menjawab, min Samurata Ibn Jundub. Dari Samurah bin Jundub, radhiyallahu anhu. Tapi di dalam riwayat Bukhari, ini tadi yang kita sebutkan, tidak disebutkan lafaz hadisnya. Hanya disebutkan keterangan ini tadi, bahwasanya Al-Hasan mendengar hadis Aqiqah dari Samurah bin Jundub, tapi tidak disebutkan lafaz hadisnya Al-Ghulamu murtahanun bi-aqiqatihi sebagaimana yang disebutkan di dalam Sunan At-Tirmidzi. Sebagian syurah menyebutkan mengapa Al-Imam Al-Bukhari tidak menyebutkan lafaz hadis Aqiqah di dalam sahihnya, li syuhratihi, karena masyhurnya hadis tersebut. Jadi cukup disebutkan hadith al-Aqiqah, maka ahlul hadith sudah paham. Oh, yang dimaksud adalah hadith yang berbunyi, al-ghulamu murtahanun bi-aqiqatihi. Ala kulli hal, hadith Aqiqah ini sahih. Tentunya ya. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Seperti itu ya. Nah, kita lanjutkan membaca syarah yang berikutnya. Terkadang anak tidak sebutkan, mungkin syarih mengisyaratkan pada suatu hadis, ya. Akan tapi tidak anak sebutkan, anak khawatir terlalu panjang nanti syarahnya. Jadi terkadang anak mencukupkan dengan penjelasan yang disebutkan oleh syarih di sini. Tapi kalau ada yang bertanya ya, insya Allah kita jelaskan. Qala an-Nadhim al-Baiquni rahimahullahu ta'ala fi manzumatihi musalsalun qulma ala wasfin ata mithlu ama wallahi anba'anil fata. Artinya atau terjemahannya, hadith musalsal, musalsalun hadith musalsal, qul, katakanlah, ma ala wasfin ata, adalah hadith yang mengandung satu sifat tertentu. Musalsalun, hadis musalsal, qul, katakanlah, ma ala wasfin ata, adalah hadis yang mengandung satu sifat tertentu. Mithlu, seperti, ama wallahi. Ama itu adalah kalimat pembuka. Semisal dengan ala. Jadi artinya apa? Ya sebagai istiftah saja. Sebagai ungkapan untuk membuka suatu ucapan. Yang mana seringkali ungkapan ama ini mendahului al-qasam, mendahului sumpah. Ama biasanya seringkali diikuti dengan wallahi, sebagaimana yang disebutkan dalam bait ini. Mithlu seperti ama wallahi, demi Allah. Anba anil fata, seorang pemuda mengabarkan kepadaku. Mislu seperti ama wallahi, demi Allah. Amba'ani al-fata, amba'anil fata, seorang pemuda mengabarkan kepadaku. Jadi maksudnya hadis musalsal contohnya adalah demikian. Definisi musalsal adalah hadis yang mengandung satu sifat tertentu. Contohnya seperti apa satu sifat tertentu itu? Setiap perawinya di dalam rantai sanadnya, ketika meriwayatkan hadis pasti mengatakan demikian. Wallahi amba'anil fatah. Wallahi amba'ani. Dari perawi yang paling atas menyebutkan demikian. Wallahi amba'ani. Kemudian perawi yang sebelum, yang di bawahnya. Wallahi amba'ani. Wallahi amba'ani. Seterusnya dalam rantai sanad itu. Sehingga rantai atau rangkaian sanadnya, para perawinya ketika meriwayatkan hadis tersebut sama lafaz yang dipakai. Kemudian bait yang ke-11, kadzaka qad haddatsanihi qa'iman. Ini juga masih menyebutkan contoh musalsal. Kadzaka, begitu pula. Qad haddatsanihi qa'iman. Sungguh dia mengabarkan kepadaku sambil berdiri. Artinya apa? Perawi yang meriwayatkan hadis tersebut, ketika meriwayatkannya sambil berdiri, dalam keadaan berdiri. Dari perawi yang paling bawah sampai perawi yang paling atas, demikian. Kalau yang pertama tadi, amawallahi amba'anil fata, ini silsilah atau al-musalsal bi ahwali arwa al-qawliyah. Termasuk hadis musalsal yang mana tasalsulnya itu dengan ucapan. Kesamaannya adalah dari sisi ucapannya. Adapun contoh yang berikutnya, qad haddatsanihi qa'ima, kadzaka, begitu pula, qad haddatsanihi qa'ima, sungguh, qad itu sungguh, penekanan. Haddatsanihi, dia mengabarkan kepadaku, qa'ima, dalam keadaan berdiri atau sambil berdiri. Berarti ini apa tasalsulnya? Kesamaannya adalah dalam hal kondisi ketika menyampaikan hadis, perawinya dalam keadaan berdiri. Sehingga disebut musalsal bi'ahwali ruwah al-fi'liyah. Hadis musalsal yang tasalsulnya dalam hal kondisi atau perbuatan berdiri. Berikutnya, aw ba'da an haddatsani tabassama. Atau ba'da setelah an haddatsani mengabarkan kepadaku, tabassama, ia tersenyum. Ini juga fi'liyah. Tasalsul dalam hal perbuatan. Jadi para perawinya ketika meriwayatkan suatu hadis, setelah menyampaikan hadis, selalu tersenyum. Baik dari perawi yang paling bawah sampai perawi yang paling atas. Hadis itu diriwayatkan dengan kondisi yang sama para perawinya. Barakallahu fikum. Di antara faedah mengetahui hadis musalsal yang disebutkan para ulama, dan para ulama di antara mereka ada yang menulis kitab khusus tentang hadis musalsal. Di antaranya Al-Imam As-Suyuti. As-Suyuti rahimahullah wa ghafarallahu memiliki kitab yang berjudul Al-Musalsalatul Kubra. Ini kitab khusus menyebutkan tentang hadis yang musalsal. Al-Musalsalatul Kubra karya As-Suyuti rahimahullah, yang menyebutkan sekitar 85 hadis. Di antara faedah yang disebutkan para ulama, mengapa para ahli hadis menyebutkan atau membuat suatu istilah khusus tentang hadis yang ada kesamaan di dalam periwayatannya atau dalam keadaan para perawinya yang disebut sebagai hadis musalsal? Faedahnya apa? Untuk menunjukkan ishtimaluhu ala ziyadati ad-dhabt min ar-ruwah, menunjukkan bahwasanya hadis tersebut mengandung ziyadatu ad-dhabt min ar-ruwah, mengandung keterangan tentang tambahan dhabt dari para perawinya. Artinya ketika kita mengetahui suatu hadis yang musalsal, kita bisa mengetahui faedah tambahan bahwasanya para perawi yang meriwayatkan hadis itu meriwayatkannya dengan dhabt. Artinya hadis tersebut benar-benar terjaga. Sampai cara meriwayatkannya pun disamakan. Ya. Cara menyampaikan hadisnya pun sama dengan perawi-perawi yang sebelumnya. Ini artinya apa? Menunjukkan hadis itu benar-benar terjaga. Para perawinya meriwayatkan hadis itu dengan dhabt yang baik. Nah, barakallahu fikum. Walaupun memang setiap atau tidak semua hadis yang musalsal kemudian pasti sahih, belum tentu. Tentunya hadis musalsal yang paling afdal adalah hadis musalsal yang tasalsulnya itu dengan tasalsulus sama. Para perawi yang meriwayatkan dengan sirah sami'tu atau haddatsani, menunjukkan apa? Ketersambungan sanad. Sanadnya bersambung. Setiap perawi menyatakan bahwasanya dia mendengar langsung dari perawi yang di atasnya. Wa adamu tadlis. Itu hadis musalsal bisama wa adami tadlis. Itu yang paling afdal. Bentuk hadis musalsal yang paling afdal adalah hadis musalsal yang para perawinya meriwayatkan hadis tersebut dengan sirah sami'tu atau haddatsani, yang menegaskan subutus sama. Baik, kita baca syarahnya. Qala syarih Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Wa qawluhu musalsalun qul ma 'ala wasfin ata. ومن أقسام الحديث أيضا, di antara jenis-jenis hadis adalah المسلسل, وهذا هو القسم الثامن في النظم, dan ini adalah jenis yang ke-8 dari jenis-jenis hadis yang disebutkan di dalam manzumah. وهو اسم مفعول من سلسله, مسلسل itu isim maf'ul dari fi'il salsala. Jadi fi'ilnya salsala, fi'il madhinya. Salsala yusalsilu. Salsalatan. Masdarnya salsala. Adapun musalsalu, al-musalsalu atau musalsalun itu isim maf'ulnya. Beliau jelaskan di sini makna fi'il salsalah. Salsalahu idza rabathahu fi silsilatin. Makna salsala dalam bahasa Arab, salsalahu jika rabathahu fi silsilatin, menggabungkan sesuatu di dalam sebuah rangkaian. Di salsala, salsala syai'a, mensalsal sesuatu artinya robato dalika syai', menggabungkan sesuatu tersebut di dalam sebuah rangkaian. Di rangkaian panjang, jika kita salsala syai'a, mensalsal sesuatu, maka kita menggabungkan sesuatu tersebut dalam rangkaian yang ada tadi. Baik rangkaian itu dalam bentuk deretan atau dalam bentuk rantai. Hadza fil lughah, ini maknanya di dalam bahasa. Oleh karena itu, di antara isim atau kata yang berasal dari kata salsala ini adalah silsilah. Silsilatul hadith misalnya, rantai besi. Mengapa dinamakan silsilatul hadith? Karena di dalam rantai besi itu berasal atau tersusun dari apa? Mata rantai yang sama. Ia saling digabungkan satu dengan yang lain. Ya. Makanya disebut silsilah. Itu rantai, rangkaian yang tersusun dari beberapa mata rantai. Mata rantainya satu. Ya. Banyak mata rantai digabungkan maka menjadi silsilah. Sehingga masdar al-salsalatu, as-salsalatu, ya, as-salsalatu, itu maknanya ittisalu syai' bisyai', tersambungnya sesuatu dengan sesuatu yang itu makna as-salsalah, masdar dari salsal. Ini makna bahasa. Qala rahimallahu wa fil istilahi huwa alladhi ittafaqa fihi ar-ruwatu fa naqalu bi sighatin muayyanatin aw halin muayyanatin. Adapun di dalam istilah, yaitu istilah ilmu hadis, huwa hadis musalsal alladhi ittafaqa fihi ar-ruwatu, adalah hadis yang para perawinya bersepakat padanya. Jadi hadis musalsal definisinya di dalam istilah ilmu hadis adalah sebuah hadis yang para perawinya sepakat padanya. Fanaqaluhu bi sighatin muayyanatin aw halin muayyanatin. Yang mana mereka meriwayatkan atau menukilkan hadis tersebut dengan cara penyampaian tertentu. Misalnya tadi, dengan sirah amba'ani, wallahi amba'ani, wallahi amba'ani, wallahi amba'ani, para perawinya memakai sirah yang sama. Al-halin mu'ayyanatin, atau mereka meriwayatkan hadis tersebut dengan kondisi tertentu. Contohnya tadi, haddatsanihi qa'iman, dia meriwayatkan kepadaku dalam keadaan berdiri. Terus demikian sampai ke atas. Atau juga ba'da'an haddatsani tabassama, setelah meriwayatkan kepada, setelah menyampaikan hadis kepadaku, dia tersenyum. Ini hal, kondisi. Adapun sirah yang tadi, amba'ani atau qala atau sami'tu. Qala rahimahullah ya'ni anna ruwata ittafaqu fihi 'ala wasfin muayyanin imma wasful ada'. Maksudnya, para perawinya bersepakat di dalam hadis musalsal itu di atas satu sifat tertentu. Imma wasful ada, baik yang dimaksud adalah sifat penyampaiannya, yaitu menyampaikan hadisnya bagaimana caranya, wasful ada, sifat penyampaiannya, yaitu misalnya dengan lafaz amba'ani atau qala atau samitu. Aw wasfi halir rawi aw ghairi dzalik, atau bisa juga sifat tentang kondisi perawinya. Itu menyampaikan hadis dengan berdiri, setelah menyampaikan hadis tersenyum. Al-wairi dhalik, atau semisalnya. Wal musalsalu min mabahithis sanadi wal matni jami'an. Hadis musalsal itu termasuk pembahasan sanad dan matan secara sekaligus. Jadi musalsal itu bisa masuk di matan maupun di sanad. Tasalsulnya itu ada, bisa jadi ada di matannya atau ada di sanadnya. Li'anna tasalsula qad yakunu fihima, karena tasalsul bisa jadi terjadi pada keduanya, yaitu matan dan sanad. Aw fi ahadihima dunal akhar, atau pada salah satunya dan tidak pada yang lain. Di tasalsulnya hanya terjadi pada sanad. Contohnya tadi, amba'ani sami'tu taqala, atau setelah menyampaikan hadis tersenyum, atau hanya pada matan saja. Kemudian beliau menjelaskan tentang faidah hadis musalsal. Qala rahimahullah wa faidatul musalsali huwa, faidah dari hadis musalsal itu dari mengetahui hadis musalsal, faidahnya adalah buat tambihu ala anna rawiya qad dhabata riwayata. Terdapat tambih, terdapat keterangan bahwasanya perawi telah benar-benar menjaga riwayat tersebut. Walidzalika amfilatun katsiratun minha. Hadis musalsal ini ada banyak contohnya, di antaranya minha hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Hadis Mu'adz bin Jabal, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala lahu, bahwasanya nabi bersabda kepada beliau, kepada siapa? Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Ketika nabi menyampaikan hadis ini kepada Mu'adz, beliau dahului dengan ucapan beliau, inni uhibbuka, sesungguhnya aku mencintaimu. Nabi mengucapkan ini kepada siapa? Kepada Mu'adz bin Jabal. Inni uhibbuka, sesungguhnya aku mencintaimu, fala tada'anna an taqula dubura kulli salatin, maka janganlah engkau pernah terlewat untuk mengucapkan di setiap penghujung salat, di setiap akhir salat, doa yang berbunyi Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Sebenarnya inti hadisnya kan ini, doa ini. Ya. Bisa jadi Mu'adz bin Jabal ketika menyampaikan hadis kepada orang yang setelahnya, perawi yang setelahnya, cukup anan nabiyya qala qala li alla ada anna dubura kulli salatin hadha du'a misal. Atau amaroni Rasulullah an aqula fi duburi kulli salatin kada wa kada. Bisa sebenarnya. Tapi setiap kali Mu'adz atau ketika Mu'adz menyampaikan hadis ini kepada perawi setelahnya, didahului dengan kalimat ini, inni uhibbuka. Baru kemudian menyampaikan hadis sama persis dengan yang disampaikan oleh Rasulullah. Inni uhibbuka fala tada'anna an taqula dubura kulli salatin. Baru disebutkan doanya. Perawi setelah Mu'adz ketika menyampaikan hadis ini kepada perawi yang setelahnya juga memakai ungkapan yang sama, mengucapkan ucapan yang sama. Nah, di sini sahih diriwayatkan oleh Abu Dawud rahimahullah dalam sunannya, kemudian An-Nasa'i, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Ya, bisa untuk melihat di ta'liq di situ ya. Di ada pun riwayat Abu Dawud dalam sunannya nomor 1522, ada pun riwayat An-Nasa'i nomor 1303. Nanti bisa dicek kalau ada yang punya kitab Sunan Abu Dawud atau Sunan An-Nasa'i bisa dicek bagaimana tasalsul yang terjadi di dalam sanadnya. Para perawinya meriwayatkan hadis ini dengan cara yang sama. Kemudian contoh yang berikutnya atau penjelasan yang berikutnya. Qala rahimahullah faqad tasalsala hadzal hadits wa sara kullu rawin idza arada an yuhaddits bihi ghairahu qala liman yuhaddithuhu hadhihi aljumlah. Hadits ini terjadi tasalsul padanya, maka setiap perawi yang ada di matan atau yang ada di sanad hadis tersebut, jika meriwayatkan hadis tersebut kepada perawi yang setelahnya, pasti mengatakan kalimat ini, yaitu kalimat yang berbunyi inni uhibbuka fala tad'anna an taqula. Demikian ya. Al-hadis, yaitu ila akhiril hadis, sampai akhir hadis. Fahada musalsalun li'anna ruwata ittafaku fihi ala hadihil jumlati. Maka hadis ini tergolong hadis musalsal karena para perawinya bersepakat padanya di atas satu kalimat, yaitu ketika menyampaikan hadis pasti menyebutkan kalimat ini. Ini yuhibbuka falatada'anna antakula kada wa kada. Contoh yang lain, qala rahimahullah wa kadzalika law qala. Begitu pula jika para perawi dalam sebuah hadis mengatakan haddatsani 'alal ghadai, menyampaikan hadis kepadaku dalam keadaan sedang makan siang. Ghada. Tsumma inna hadzal rawi haddatsal ladzi tahtahu wa huwa 'alal ghadai. Kemudian perawi ini menyampaikan hadis tersebut kepada perawi yang ada di bawahnya dalam keadaan dia juga sedang makan siang. Faqala haddatsani fulanun 'alal ghada, menyampaikan hadis kepadaku fulan dalam keadaan makan siang. Qala haddatsani fulanun 'alal ghada, qala haddatsani fulanun 'alal ghada. Terus demikian para perawinya meriwayatkan dengan kondisi yang sama, itu meriwayatkan ketika sedang makan siang. Fanusami hadza musalsal, maka kita namakan hadis yang seperti ini sebagai hadis musalsal. Li'anna ruwata ittafaqu fihi 'ala halin wahidatin fa'addu wa hum 'alal ghada'i, karena para perawinya bersepakat di dalam hadis tersebut di atas satu kondisi tertentu, yaitu mereka meriwayatkannya dalam keadaan sedang makan siang. Wa kadzalika idza ittafaqa ar-ruwatu 'ala shighatin mu'ayyanatin min al-ada'i. Begitu pula jika para perawi bersepakat ketika meriwayatkan hadis, bersepakat di atas shighah tertentu. Annahum kulluhum qalu, mereka semua mengatakan amba'ani fulanun, qala amba'ani fulanun, qala amba'ani fulanun ila nihayatis sanad. Yaitu para perawinya ketika menyampaikan hadis semuanya memakai lafaz amba'ani. Amba'ani fulan, kemudian amba'ani fulan, amba'ani fulan, seterusnya sampai akhir sanad, penghujung sanad. Fa innana nusammi hadza aidan musalsalan. Kita pun menamakan yang seperti ini dengan hadis musalsal litifaqir ruwati 'ala shighatin muayyanatin wa hiya amba'ani, karena para perawinya bersepakat di atas satu shighah, yaitu shighah amba'ani. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa kita bahas, kita cukupkan. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang bi'idznillahi ta'ala. Sallallahu wasallam wa barakatuh nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.